Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dan dipertemukan di majelis kita Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi di Masjid Darul Hadis Al-Mansurah Kulon Progo pada pertemuan yang ke-12 atau 13 nih. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesabaran, demikian pula memberikan taufik, demikian juga pahalanya atas apa yang kita lakukan atau kita sama-sama belajar ilmu ini. Karena itulah yang merupakan tujuan dari hidup dan kehidupan kita, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di sana banyak sebagian orang yang mempelajari bahasa-bahasa asing selain bahasa Arab, tapi tujuannya adalah tujuan dunia. Tujuannya adalah tujuan dunia, bukan tujuan akhirat. Ada yang belajar bahasa Korea, bahasa Jepang, tapi tujuannya apa? Untuk menjadi apa? Tenaga kerja asing, karena mau kerja di Korea, mau kerja di Jepang, ataukah yang lainnya. Nah, maka tapi yang kita lakukan belajar bahasa Arab adalah ingin mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada mungkin yang ingin jadi tenaga kerja di Arab ya. Pelajaran kita yang terakhir pada halaman yang ke-11 yaitu berkaitan dengan al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rabu wal bina'u. I'rab adalah perubahan awakhirul kalimi, akhir-akhir suatu kata, bisababi dukhulil amil, karena disebabkan masuknya amil. Ini disebut dengan al-i'rab, yaitu perubahan akhir-akhir suatu kata karena masuknya amil. Amil adalah yang menyebabkan perubahan akhir-akhir suatu kata. Diberikan contoh oleh muallif, hadza talibun, ini adalah seorang murid. Ra'aitu taliban, saya melihat seorang murid. Marartu bi talibin, saya melewati seorang murid. Perubahan dari talibun menjadi taliban dan kemudian juga menjadi talibin, itulah yang dinamakan, disebut dengan apa? Al-i'rabu. Kemudian amilnya mana yang menyebabkan perubahan mana? Pada contoh talibun, yang menyebabkan dia dibaca talibun adalah karena ada hadza sebagai mubtada dan dia khobar. Kemudian yang menyebabkan taliban karena ada ra'aitu. Yang menyebabkan jadi talibin dengan dikasroh karena ada huruf jer apa? Ba. Adapun penyebab-penyebab nanti bisa dibaca talibun itu bukan karena hadza saja, nanti banyak. Bisa karena dia sebagai khobar, sebagai mubtada, atau yang sering diutarakan sebelum masuk pembahasannya adalah karena dia sebagai fa'il, pelaku. Sehingga hadza itu bisa diganti dengan ja'a, telah datang seorang murid. Murid sebagai apa? Pelaku yang melakukan ja'a. Nah, Dan itu nanti rinciannya akan dibahas oleh mu'alif. Demikian pula yang menyebabkan menjadi toliban, karena dia sebagai maf'ul di situ, itu nanti juga akan dirinci penjelasannya oleh al-mu'alif. Kenapa dia menjadi toliban? Kenapa pula dia menjadi tolibin? Nanti akan ada perinciannya. Perincian masing-masingnya. Ini yang disebut dengan apa? Al-i'rabu. Adapun al-bina adalah kebalikan. Adapun al-bina'u adalah kebalikan dari al-i'rab. Al-bina adalah luzum awakhiril kalimi halatan wahidatan. Al-bina adalah tetapnya akhir-akhir suatu kata dalam satu keadaan. Kalau tadi bisa berubah dari tolibun menjadi toliban, menjadi tolibin, kalau ini tetap tidak bisa berubah. Apapun amilnya. Apapun amilnya, dia tetap seperti itu. Dicontohkan di situ, huwa, dia, seorang laki-laki, angta, engkau, nahnu, kami, ana, saya, hadihi, ini. Kemudian i'rab itu ada 4 macam. Aqsamul i'rab itu macam-macam al-i'rabu, macam-macam i'rab. Yang pertama adalah raf'un. Apa yang disebut dengan raf'un atau marfu'un, bisa antum tambahkan di situ atau di buku. Raf'un yaitu dengan ditandai dhammah, dengan ditandai dhammah, atau yang menggantikannya dengan ditandai dhammah, atau bisa ditandai dengan dhammah atau yang menggantikannya. Kalau mau lengkap, huruf akhirnya ditandai dengan dhammah atau yang menggantikannya. Ini apa? Raf'un. Ditandai dengan dhammah atau yang menggantikannya. Contohnya adalah baitun. Baitun di sini contoh raf'un. Rajulun, laki-laki, kitabun, kitab. Baitun, rajulun, kitabun, itu adalah isim musanna atau jamak? Isim mufrad. Nah, berarti belum ngantuk. Dan juga paham. Dan juga bahagia. Itu adalah isim mufrad yang marfu'un. Nah, tanda marfu'nya di situ adalah apa? Dhammah, karena isim mufrad. Maksudnya apa? Atau yang menggantikan dhammah ketika nanti itu diganti dengan isim yang lainnya. Misal ketika diganti dengan musanna, jadi apa? Baitun, baitani. Tanda marfu'nya bukan dhammah lagi, akan tapi apa kemarin? Al-alif. Itulah maksudnya. Dengan dhammah atau yang menggantikan dhammah, yaitu alif. Demikian juga rojulun, bisa rojulani, kitabani, kalau itu isim musanna. Adapun kalau jamak mudzakkar salim, contohnya apa? Muslimuna. Dia juga marfu, tapi bukan dhammah. Tapi dengan apa? Al-wawu sebagai pengganti dari dhammah. Jadi dari 9 macam isim itu, nanti ada yang raf'unnya itu dengan dhammah, seperti isim mufrad dan juga jamak mu'annas salim, jamak taksir. Ada juga yang menggantikan dhammah itu sesuai nanti dengan isimnya apa. Kalau abuka, yang menggantikan apa? Allah, itu nanti akan ada di bagan. sebagai gambaran. Adapun nasbun baitan rojulan kitaban ditandai dengan fathah atau yang menggantikannya. Adapun nasbun ditandai dengan fathah atau yang menggantikannya. Menggantikan apa maksudnya? Menggantikan fathah. Maka pada contoh di situ adalah isim mufrad baitan rojulan kitaban. Baitan rojulan kitaban. Apa harokat akhirnya? Fathah. Atau yang menggantikannya ketika misalnya isim musanna. Baitan tadi kalau rofun baitani, kalau nasbun apa? Baitaini. Baitaini. Apa yang menggantikan dhammah? Al-ya'u. Nah, yang menggantikan dhammah di situ adalah al-ya'u. Baitun ini kalau rofun ya. Atau yang menggantikan dhammah ketika rofa tadi apa? Baitani. Yaitu alif. Kalau sekarang pada posisi nasbun baitan ini adalah fathah atau yang menggantikan fathah menjadi apa? Baitaini kalau dia isim musanna. Yang menggantikan fathah apa? Al-ya'u. Ini. Demikian juga rojulan. Apa rojulan? Fathah. Atau yang menggantikan fathah ketika musanna menjadi rojulaini. Ini maksudnya. Kalau tadi rof'un rojulani yang menggantikan dhamma adalah alif. Ya kan? Sekarang rojulani yang menggantikan fathah adalah al-ya. Demikian pula kitaban apa? Kalau musanna kitabaini. Itu kalau musanna. Beda lagi kalau mudzakkar salim. Demikian juga al-asma'ul khomsah. Nanti akan ada di bagan. Yang jelas dipahami bahwasanya nasbun itu ditandai dengan fathah atau yang menggantikannya. Kemudian khafdun ditandai dengan kasroh atau yang menggantikannya. Ditandai dengan kasroh atau yang menggantikannya. Contohnya di situ adalah baitin isim mufrad. Rojulin isim mufrad, kitabin isim mufrad. Kalau itu di situ apa tanda khafdnya? Kasroh pada rojulin, baitin, kitabin, kasroh. Adapun kalau contohnya itu isim musanna sama seperti nasbun, yaitu apa? Baitaini, rojulaini, kitabaini. Pengganti dari kasroh di situ apa? Al-ya'u. Sama dengan nasbun. Nah, makanya ketika disampaikan pengertian dari isim musanna adalah isim yang menunjukkan makna dua dengan ditambah di akhirnya alif dan nun atau ya dan nun. Ternyata ya dan nun itu atau ya itu adalah tanda ketika nasab dan khafdun ketika nasab dan majrur. Adapun alif itu adalah tanda ketika apa? Rof'un. Yang kita ungkapkan adalah musanna karena kemarin sudah kita baca bagan sampai isim musanna. Adapun jazmun adalah yang ditandai dengan sukun atau yang menggantikannya. Ini pembahasan fi'il, belum kita berpanjang lebar padanya. Yang penting antum pahami bahwasanya jazmun itu adalah ditandai dengan sukun atau yang menggantikannya. Contohnya lam yaktub, itu tanda jazmnya adalah sukun. Beda lagi nanti kalau lam yaktubuna menjadi lam yaktubu, atau yaktubani menjadi lam yaktuba. Itu nanti pembahasan fi'il. Setelah selesai kita membahas isim, nanti akan dibahas oleh mu'alif tentang fi'il. Liyaskut, agar dia diam. La tajlis, jangan engkau duduk. Itu semua adalah fi'il yang jazm atau majzum ditandai dengan sukun. Nanti akan ada fi'il-fi'il yang jazmun, jazmun majzum, tapi bukan dengan sukun. Kemudian dari empat macam ini, isim mengambil berapa? Tiga. Dari empat ini, fi'il mengambil berapa? Tiga juga. Isim itu mengambil tiga, yang atas yaitu raf'un, nasbun, dan khafdun. Kemudian fi'il mengambil apa? Raf'un, nasbun, dan jazmun. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut. Kemudian pembagian isim di situ adalah berdasarkan keadaan huruf akhirnya. Isim berdasarkan keadaan huruf akhir terbagi menjadi dua. Isim berdasarkan keadaan huruf akhir terbagi menjadi dua. Karena kan kemarin ada pembagian isim berdasarkan apa? Jumlahnya. Ada berapa? Tiga. Isim mufrad, musana, dan jamak. Jamak ada berapa? Empat. Ada berapa jamak? Tiga. Jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir. Nah, ini isim terbagi menjadi dua berdasarkan keadaan huruf akhirnya. Ada isim yang pertama al-mabni, yang tetap huruf akhirnya. Adapun jenis yang kedua adalah al-mu'rabu, yaitu isim yang keadaan huruf akhirnya itu bisa berubah. Nah, ini berarti definisi isim atau pembagian isim berdasarkan keadaan huruf akhirnya. Yang mabni contohnya nahnu, ya dia mabni nahnu terus. Hadihi, ya hadihi terus. Huruf akhirnya ya seperti itu, hi. Nahnu ya nu. Nah, itu yang dinamakan dengan al-mabni. Huruf akhirnya itu tetap, tidak berubah. Adapun yang mu'rab, huruf akhirnya bisa berubah. Dan mu'rab ini ada tiga macam. Nah, yaitu apa? Marfu, raf'un, mansub, nasbun, majrur, atau khafdun. Itu huruf akhirnya bisa berubah. Kitabun, bunnya bisa berubah menjadi kitaban, menjadi ban, bisa pura berubah menjadi kitabin, bin. Itu kan huruf akhir, keadaan huruf akhirnya berubah dari bun menjadi ban dan menjadi apa? Bin, berubah kan? Itu dinamakan dengan mu'rab. Dari maradun, dun, maradun, dun, maradin, din. Dari dun ke dun ke dun ke din itu berubah. Nah, disebut dengan al-mu'rab. Berubah huruf akhirnya. Nah, perubahannya ada tiga. Raf'un, nasbun, dan khafdun. Kan gitu. Dari domah, bun, atau nanti yang menggantikannya. Bisa menjadi kasroh ban atau yang menggantikannya. Apa? Fathah ban atau yang menggantikannya. Bisa juga kasroh bin atau yang menggantikannya. Yeah. Yang tergantung isimnya. Kalau ismul ladil yang sorif, apa pengertian ismul ladil yang sorif? Isim yang tidak bisa ditanwin, berarti bukan, artinya tidak ada alifnya. Nah, contohnya apa? Ismail. Ismailu. Kalau dia nanti mansub tidak bisa Ismailan. Ya kan? Tapi tetap Ismaila. Dia tidak bisa ditanwin. Atau kalau dia al-asmaul khamsah abaka, tidak bisa antum katakan abakan. Nah, abakan. Tergantung isimnya. Nah. Demikian pula misalnya kalau jamak muannats salim bisa. Artinya tergantung isimnya. Kalau dia jamak taksir juga dikasih alif pada setelah huruf akhir. Nah. Ada yang lain? Maka kemudian di situ dijelaskan lagi al-mabniyu ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Mabni adalah yang tidak berubah akhirnya dengan sebab amil apapun. Sehingga contohnya adalah darasa hadza raaitu hadza marartu bihadza. Darasa hadza itu artinya ini telah belajar. Ra'aitu hadza, saya melihat ini. Marartu bihadza, saya melewati ini. Tapi kalau mu'rab berubah akhirnya karena sebabnya amil, sehingga ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Kalau mau disamakan dengan atas, darasa rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Nah, walikulil asma'il mu'robat, dan bagi seluruh isim-isim yang mu'rob, alamatun khosotun, memiliki tanda-tanda khusus. Sayati bayanuha, akan datang penjelasannya. Nah, jadi al-asma'il mu'robat ini ada berapa? Ada sembilan atau sepuluh, Pak Bur? Pilih genap, mau ganjil. Ada sembilan. Nah, baik. Kita ulangi membaca dan meneruskan bagian al-asma'ul mu'robatu wa alamatu i'robiha. Isim-isim yang mu'rob dan tanda-tanda i'robnya. Isim-isim yang mu'rob dan tanda-tanda i'robnya. Nah, jadi ini diperlukan apa, konsentrasi, dan juga diperlukan kebahagiaan. Ada berapa isim di situ? Ada sembilan isim. Ada sembilan isim. Dari nomor satu sampai nomor sembilan itu yang telah dibahas oleh mu'alif dan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kita lihat kolom yang paling kanan, al-asma, yaitu jenis-jenis isim. Nomor satu adalah al-ismul mufrad, isim mufrad. Isim yang menunjukkan makna berapa? Satu. Marfu'un, dia marfu'. Al-misal contohnya adalah waladun. Al-alamah tandanya apa? Dhamma. Berarti ini masih tanda asli. Tadi kita sampaikan rufun itu adalah yang ditandai dengan dhamma atau yang menggantikannya. Ini masih aslinya. Nah. Mau ke bawah atau ke samping? Nah, ke samping ya. Dianya jangan ke bawah atau ke samping. Kalau kondisinya mansubun, contohnya adalah waladan. Al-alamah tanda itu maksudnya tanda mansubnya adalah fathatun. Ini masih tanda asli. Tadi kita katakan nasbun itu adalah yang ditandai dengan fathah atau yang menggantikannya. Majrurun itu khofdun ya. Apa tadi khofdun? Yang ditandai dengan kasroh atau yang menggantikannya. Misal contoh waladin, al-alamah tandanya adalah kasroh. Maksudnya tanda apa? Tanda majrurnya. Sehingga kalau antum mau agak keren dengan bahasa Arab, waladun marfu'un. Marfu'un. Waladun ini i'rabnya adalah marfu' wa 'alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammatu. Ini dhamma. Waladun adalah i'rabnya marfu' dan tanda marfu'nya alamah. Alamatu rafi'i, tanda marfu'nya adalah dhamma. Nah. Ini nanti enggak apa-apa, yang penting paham dulu. Marfu'. Marfu' secara bahasa tinggi rafun. Hah? Ini rafun itu mana? Se. Dhamma itu tanda marfu. Jadi marfu itu tanda. Bukan, marfu itu keadaannya. Saya ulangi. Waladun itu isim mufrad. Keadaannya apa? Marfu. Nah. Ya. Menulis rawabu sementara. Daripada anu. Mumet. Okay. Ya itu kan marfu itu termasuk tadi sama dengan raf'un. Ketika halaman 14 kita membaca macam-macam i'rab, raf'un itu sama dengan marfu. Kalau diibaratkan raf'un itu keadaannya, ya kan? Marfu itu apa namanya? Korbannya gitu loh. Sakit. Nah, sakit itu kan keadaan. Nah, orang yang sakit itulah ibaratnya marfu'nya. Kondisi ya, kondisi. Nah, rafu' itu kondisi, marfu' itu apa? Yang melakukan kondisi itu atau yang dilakukan. Intinya sama gitu aja. Rafu' itu sama dengan marfu'. Nah, ada yang lain? Tergantung isimnya. Tergantung isimnya. Antum lihat pada nomor 4 jamul muannats salim. Ya kan? Jamul muannats salim itu muslimatin enggak ada alifnya. Demikian juga nomor 9 ismul hilang syarif Aisyata, tidak ada alifnya, bukan Aisyatan, tergantung isimnya. Iya, tergantung isimnya. Intinya kalau isim mufradnya itu ada tanwinnya pada keadaan marfu, berarti dikasih alif. Kalau isim mufradnya itu ada tanwinnya, itu berarti dikasih alif. Saya ulangi, kalau isimnya itu ada tanwinnya, ketika mansub dikasih alif, karena nanti termasuk padanya jamak taksir. Kok dikasih alif, kenapa tat? Kan bisa nggak kasih? Ya nggak tahu dari sananya. Waladun di situ ada tanwinnya ini. Ya betul. Ketik ini kan marfu. Ketika mansub dikasih alif. Maka tadi saya katakan kalau isimnya itu ditanwin pada saat marfu, maka ketika mansub dikasih alif. Jamak taksir auladun. Nah, atau yang lainnya rijalun. Para laki-laki. Ini kalau mansub dikasih alif aula dan atau rijalan. Jadi kuncinya di sini. Kalau ketika marfu itu dengan di apa tadi? Maka mansubnya dikasih alif. Nah, memang timbul pertanyaan kenapa harus dikasih alif kan gitu. Nah. Ada yang lain? Yang nomor 2 al-musanna. Isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim yang menunjukkan makna 2 dengan ditambah di akhirnya apa Mas Nanang? Alif dan nun atau ya dan nun. Ya dan nun atau waw dan nun? Ya dan nun. Yakin? Contohnya apa? Waladani, waladaini. Nah, di situ ada. Ketika marfu, ketika marfu, misal contoh isim musanna waladani. Tanda marfu-nya apa di situ? Al-alifu. Al-alifu. Ini berarti sudah masuk pada yang menggantikan dhammah. Pada rafun tadi kita katakan rafun adalah yang ditandai dengan dhammah atau yang menggantikannya. Nah, alif sini menggantikan dhammah. Nah, kenapa? Karena dia isim musanna. Kemudian yang mansub waladaini. Apa tanda mansubnya al-alamah? Tanda mansubnya adalah al-ya'u. Berarti ini yang menggantikan apa? Fathah. Pada rafun tadi kita katakan yang ditandai dengan fathah atau yang menggantikannya. Berarti ya di sini menggantikan fathah karena isim musanna. Kemudian majrur. Misal contoh waladaini. Al-alamah tandanya adalah al-ya'u. Sama dengan mansubun. Ya kan? Waladaini mansub, majrur apa? Waladaini. Karena pengertiannya apa kemarin? Isim musanna yang ditambahkan di akhirnya alif dan nun atau ya dan nun. Kan itu saja. Waladani, waladaini. Nah, ternyata muncul di sini. Ya cuman dua itu karena pengertiannya itu. Nah, kita tambah jamul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Apa pengertian jamak mudzakkar salim? Isim yang menunjukkan banyak laki-laki dengan ditambah di akhirnya alif dan nun atau ya dan nun. Betul? Yang belakang, betul apa salah? Pak Buti, betul apa salah? Salah. Berarti anak salah. Taeta. Bukan taeta, ya memang salah. Saya ulangi, jawab mudzakkar salim adalah, perhatikan ya, nah, sekarang perhatian semua, jangan-jangan nanti diselewahkan. Isim yang menunjukkan makna banyak laki-laki dengan ditambahkan di akhirnya apa, waw dan nun atau ya dan nun. Benar? Benar, ya, berarti perhatian. Ditambahkan dari isim mufradnya ya. Muslimun, contohnya di situ marfu', misal muslimuna. Dari muslimun mufrad ditambahkan apa, Bang Rahmat? Waw dan nun menjadi muslimuna. Ternyata ini keadaan marfu', ya kan? Dari definisi yang disampaikan oleh mu'alif, ternyata ini keadaan marfu', muslimuna ini. Tanda marfu'nya al-alamah yaitu al-wawu. Nah, muslimuna, tanda marfu'nya al-wawunya itu. Tanda marfu'nya al-wawu. Muslimuna. Ini tanda marfu'nya. Sebagai pengganti apa? Siapa yang bisa jawab? Pengganti domma. Karena apa tadi ketika kita membahas rof'un adalah yang ditandai dengan domma atau yang menggantikannya. Kalau musana tadi yang menggantikan domma apa? Al-alif, muslimani. Kalau situ waladani. Nah, kalau jam mudzakkar salim yang menggantikan domma adalah al-alwaw, muslimuna. Nah, geser ke kiri, mansubun. Al-misal, contoh, muslimina. Jam mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan banyak dengan ditambah dari isim mufradnya waw dan nun atau ya dan nun. Muslimuna, muslimina. Ternyata itu adalah keadaan ketika mansubun. Jadi kata-kata atau ya dan nun ternyata itu kondisinya adalah mansubun. Kemudian tanda mansubnya apa? Al-ya'u, muslimina. Yaitu ya-nya itu sebagai tanda mansubnya. Muslimina. Nih, ya-nya sebagai tanda mansub sebagai pengganti dari apa? Fathah. Karena apa tadi ketika membahas nasbun yang ditandai dengan fathah atau yang menggantikannya. Kemudian ketika majrur, misal muslimina sama dengan mansub. Al-alamah tanda majrurnya adalah al-ya'u. Nah, berarti ternyata ketika dikatakan oleh mu'alif atau pengertian jawab mudzakkar salim ketika dikatakan oleh mu'alif atau ditambah di akhirnya ya dan nun, ternyata itulah keadaan ketika mansub dan majrurun. Itulah kenapa kita katakan ketika kita membahas musanna jamak itu nanti ada hikmahnya kenapa ditambah alif dan nun atau ya dan nun, waw dan nun atau ya dan nun. Ternyata ketemu di sini. Lanjut. Dah. Kenapa? Yang kemarin itu ana lihat rekaman, astagfirullah, 1 jam 3 menit. 1 jam 3 menit. Wah, nah kaget itu. Kondisi hujan. Kaget itu kok lama itu, bukan kok enggak 2 jam bukan. Kaget, wah kok enggak 2 jam. Kaget kok 1 jam. Kita ambil satu lagi ya. Nah, jangan sampai terulang 1 jam. Jamul mu'anasis salim. Jadi enggak ada ingatkan, mungkin karena asik atau enggan atau karena ngantuk. Yang kuat adalah jamul mu'anas salim. Nah, ini kondisinya nanti sama dengan isim mufrad. Pengertian dari jamul mu'anas salim adalah isim yang menunjukkan banyak perempuan. Itu saja kan, enggak ada tambahan-tambahan kan? Ya enggak? Jangan-jangan antum enggak percaya. Coba kita lihat halaman berapa. Halaman berapa Mas Ani? Isim jamak muannats salim. Halaman 7. Hah? Sama ya kitabnya. Belinya juga sama. Itu nomor 4. Halaman 7. Ma dalla alal jam'iyyati biyadati alif wa ta fi akhirih. Jamak muannats salim adalah yang menunjukkan banyak dengan ditambah alif dan ta di akhirnya dari isim mufrad. Nah. Contohnya adalah muslimatun. Muslimatun. Ini kalau marfu, tanda marfu-nya adalah dhammah. Berarti ini sama dengan isim mufrad tadi, ya kan? Isim mufrad tadi apa tanda marfu-nya? Dhammah. Mansub dan majrurnya juga sama. Ketika mansub menjadi muslimatin. Muslimatin, tanda mansubnya kasrah. Sama enggak dengan isim musanna? Sama enggak? Lu kok diem, tidak sama. Sama enggak dengan jamak mudzakkar salim tanda mansubnya? Tidak sama. Sama enggak dengan isim mufrad? Sama, sama-sama fathatun. Sama enggak? Beda, berarti enggak ngantuk. Berarti enggak ngantuk. Padahal anak yang memang ini salah murni ini. Kesalahan murni bukan digawe-gawe. Digeranya wah ustaz edok-edok, padahal salah tenan. Berarti muslimatin, mana tadi, tanda masuknya adalah dengan kasroh. Kalau mufrad dengan apa? Fathah. Jadi menangnya pengajar itu enggak kelihatan kalau edok-edok. Enggak kelihatan kalau tenanan. Salah, wah ngetes kok. Aku ngetes kok. Padahal kan salah tenan. Makanya saya ini ngaku, jujur. Berarti tidak sama dengan isim mufrad ketika mansub ya. Kalau isim mufrad itu mansub adalah dengan apa tadi? Fathah. Kalau jamak muannats salim mansubnya dengan kasrah. Yang benar. Adapun majrur, ini baru sama dengan mufrad. Misal contoh muslimatin, tanda majrurnya adalah kasrotun, sama dengan isim mufrad. Sama dengan apa? Isim mufrad. Dipahami sampai sini? Kapan marfu mansub ini sangat diperlukan? Terkadang harus tahu kapan dia mansub, kapan dia majrur, kapan dia marfu. Ketika dalam Al-Qur'an wa kallamallah Musa taklima. Ini sebagai penutup ya. Antum mau baca di sini apa? hu atau ha. Kalau Musa di sini ya Musa gini. Isim apa ini? Maksur. Antum membaca apa? Wa kalamallaha atau wa kalamallahu atau wa kalamallahi, kan enggak mungkin. Dalam surat apa ya, lupa. Cuma ini ada di pembahasan akidah. Kalau antum baca wa kalamallaha, kalam itu mengajak bicara. Berarti dan Musa mengajak bicara Allah. Berarti kan beda ya. Musa mengajak bicara. Dan ini adalah salah. Yang benar adalah wa kallamallahu, dan Allah yang mengajak bicara Musa. Kenapa? Karena ini harus marfu sebagai fa'il dari kalama. Dalam kehidupan sehari